Asnur SMS belum menjawab. Nah, tau-tau tadi belum sempat keluar. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Usul min 'Ilmil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Halaman 12 tentang aqsamul kalam. Macam-macam kalam. Qadar. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aqsamul kalam. Yanqasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidki wa adamihi ila qismaini. Khabarun wa insya'un. Fal khabaru ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك فإن مدلوله ليس مخبرا عن ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه الثاني ما لا يمكن وصفه بصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كالخبر عن اجتماع نقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كسياق العقود اللفظية مثل بئت وقبلت فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقوله تعالى يتربصن بسورة الخبر والمراد بها الأمر وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بسورة الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به منزلة المفروض الملزم ملزم به. Ini pembahasan tentang aqsamul kalam. Ingat, kalam di sini yang dimaksudkan adalah dalam pembahasan usul. Di kulli maqamin maqalun, nah itu ya istilahnya. Setiap maqam ada pembicaranya sendiri-sendiri. Kalau menemukan suatu istilah, maka untuk memahaminya kita harus melihat di mana posisi istilah tadi. Nah, maka pahamilah sesuai dengan tempatnya. Kalau pas kalam ini ada dalam pembahasan nahwu, ya sesuaikan dengan materinya. Begitu pula di sini, ketika ada istilah kalam dalam ilmu usul, maka sesuaikan dengan tempatnya. Istilahnya likulli maqamin maqalun, untuk setiap tempat ada pembicaranya sendiri-sendiri. Nah, kalam dalam ilmu usul itu pembahasannya seperti ini. Dilihat dari sisi mungkin disifati dengan kebenaran atau tidak, kalam itu ada dua. Yang pertama namanya khobar. Ada kalam itu disebut khobar. Yang kedua, ada kalam itu disebut insya. Dua pembagian ini dari satu sudut pandang, yaitu imkanu wasfi bisidqi wa adami, dari sisi mungkinnya dia disifati dengan kebenaran atau tidak. Nah, maka kalam itu ada dua. Ada namanya khobar, ada namanya ism insya. Khobar itu yang mungkin. Ya, khobar itu yang mungkin disifati dengan benar atau dusta. Lidati. Pada zat kalam tadi. Ya. Lafadznya itu bisa dikatakan ini sidqun, atau bisa pula dikatakan ini apa? Kadzib. Lafadznya. Jelas? Bisa dikatakan sidqun atau bisa dikatakan kadzib. Pernyataan ma yumkinu ayyisa bisidqi wal kadzib ini yang paling inti dari definisi khobar, sehingga tidak termasuk dari definisi ini insya, karena insya itu gak mungkin disifati dengan benar atau dusta. Ya, karena insya itu bukan urusan berita lain, sehingga gak bisa disifati benar atau dusta. Yang bisa disifati benar atau dusta ya berita. Paham? Bahasa Arabnya khobar. Nah, adapun ucapan lidzati, maka untuk mengeluarkan dari sana bentuk khobar yang la yahtamilus sidq au la yahtamilul kadib bi ikhtibaril mukhbir bihi. Khobar yang enggak mungkin ada ihtimal benar atau enggak mungkin ada ihtimal dusta. Artinya ihtimal cuma satu, benar atau dusta, enggak ada yang lainnya. Ya, dilihat dari sisi yang memberitakannya. Nah, ini. Jadi bukan dari lafadznya, tapi dilihat dari yang melafadzkannya. Nah. Maka tidak termasuk dalam pembagian ini. Kemudian saya merinci lagi. Khobar dilihat dari sisi mukhbir bihi, yang memberitakannya. Itu dibagi tiga. Yang pertama, ada bentuk khobar dilihat dari sisi yang memberitakannya, itu dikatakan tidak mungkin disifati dengan kedustaan. Ihtimalnya satu, yaitu sidqun, tidak mungkin kadzib. Ini seperti khabar Allah dan Rasulnya yang betul-betul telah sabit, betul-betul dipastikan ini khabar Allah dan khabar Rasulnya, maka tidak ada ihtimal kecuali sidqun, tidak ada yang lain. Paham? Karena yang memberitakannya adalah Allah dan Rasulnya. Kalau dikatakan kadzib, itu adalah kekufuran, paham? Dan kezaliman. Yang kedua, sebaliknya, ada bentuk khabar yang enggak mungkin disifati dengan syirkun. Sulit, ya, enggak bisa. Ya. Seperti memberitakan sesuatu yang mustahil. Nah, itu mesti kadzib itu. Tidak mungkin apa? Syirkun. Sesuatu yang mustahil, entah itu mustahil secara syar'i atau secara akli. Kalau secara syar'i itu seperti ya orang yang mengaku sebagai rasul setelah Nabi SAW, maka berita yang datang dari orang seperti itu gak mungkin dibenarkan secara syar'i, ya, karena syariat telah menerangkan bahwa risalah ataupun nubuah itu telah tertutup dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya jelas. Ya wa khatamun nabi. Dan beliau adalah penutup para nabi. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabi. Beliau Allah katakan sebagai penutup para nabi. Juga hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwasanya la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Dan juga peringatan dari Nabi SAW ya, akan adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, padahal tidak ada setelah beliau. Ya, yang disifat dengan apa? Dajjalun kadzabun. Para dajjal, dajjal pendusta. Sehingga enggak mungkin diterima. Mustahil diterima secara apa? Syar'i. Yaitu klaim orang yang mengaku nabi atau rasul setelah Rasulullah SAW. Nah, maka khabar yang seperti ini la yumkin wasfuhu bisidq. Enggak mungkin disifati dengan kebenaran. Begitu. Atau secara akli seperti menyatunya dua perkara yang saling berlawanan ya, dalam satu zat dan satu waktu. Nah, tapi gerak dan diam satu zat satu waktu, tidak mungkin secara akal. Maka berita yang isinya seperti itu tidak bisa dibenarkan, karena sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mustahil. Nah, adapun yang ketiga adalah bentuk khabar yang mungkin benar, mungkin dusta. Ya, ihtimalnya entah itu ala sawa atau ma rajhani ahadihima. Ihtimal kemungkinannya itu imbang atau ada yang lebih kuat daripada yang lainnya. Nah, seperti orang yang memberitakan tentang kedatangan orang yang gaib, yang tidak hadir, atau yang semisalnya, mungkin benar mungkin salah, gitu ya. Nah, telah datang Zaid, khabar berita, yang memberitakannya bukan Allah, bukan Rasulnya, bukan pula orang yang mustahil diterima secara syar'i atau akli. Maka punya dua ihtimal, bisa benar, bisa dusta. Begitu. Ah, yang dimaksud dalam pembahasan kita ini yang nomor berapa? Yang nomor 3. Paham? Nomor 1 dan nomor 2 ini enggak masuk dalam pembahasan. Karena itulah Syekh mengatakan lidzatihi, bukan lighairihi. Paham? Ini dari yang apa yang dibahas dalam ilmu usul itu dilihat itu lafadznya. Lafadznya bukan dari yang memberitakannya. Paham? Dari sisi lafadznya. Begitu. Itu bisa benar, bisa dusta, itu namanya khabar. Itu namanya khabar yang dimaksud di sini. Jadi khabar yang dimaksud dalam pembagian kalam di sini adalah yang nomor 3. Adapun yang kedua namanya insya. Insya ini adalah kalam yang tidak mungkin disifati dengan sidq atau kadzib, benar atau dusta. Contohnya seperti amar dan nahi, perintah dan larangan. Pergilah, datanglah, ambillah, ya, jauhilah, duduklah, berdirilah. Gak bisa kan disifati benar atau dusta? Nah, memang bukan tempatnya. Nah, perintah ataupun larangan, jangan diambil, jangan berdiri, jangan duduk, misalkan. Ini tidak mungkin disifati dengan sidq atau kadzib. Nah, seperti dalam ayat ini, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Ibadahlah kepada Allah, jangan kamu sekutukan sesuatu pun dengannya. Ini namanya insya. Kemudian beliau rahimahullah memberi faedah berikutnya, bahwa kalam itu kadang disifati khobar, ya, dikategorikan khobar dari satu sisi, dari sisi yang lain dikategorikan insya, padahal kalamnya satu tapi punya dua sudut pandang. Itu ada, ya, sehingga dari sudut pandang ini dia dilihatnya itu khobar, dari sudut pandang yang lain dia dilihatnya itu apa? Insya. Contohnya kasiyahil uqud al-lafdiyah, seperti bentuk akad-akad lafaz. Contoh misalkan bi'tu, saya jual. Qabiltu, saya terima. Ini kalau dilafadzkan, ya. Maka kalau dilihat dari sudut pandang dalalatia, bi'tibari dalalatia ala ma fi nafsil aqid khabar. Ya, kalau dilihat dari yang ditunjukkan oleh diri orang yang mengakadkannya, itu namanya khabar. Saya menjual barang ini. Itu namanya berita. Ya. Si pembeli, saya terima barang ini. Ini juga namanya apa? Khabar. Ya. Dilihat dari sisi apa? Diri pihak yang bertransaksi, berakad. Nah, sisi pandang yang lain, bi'tibari tarattu bil aqdi alaih. Kalau dia dari sisi hasil akadnya tadi, itu insya. Ya, karena hasilnya adalah apa? Pindah ke pemilik, kepemilikan. Ya, saya menjual, artinya saya memindah, ya, hak kepemilikan barang saya ini kepada apa? Orang lain. Ya. Kata-kata qabiltu, saya menerima. Ya. Artinya dia menerima pemindahan hak kepemilikan tadi kepada dia. Nah, dari sisi ini namanya insya. Ya, enggak ada hubungannya dengan apa? Benar atau dusta. Ya. Nah. Karena kalau sudah sah akadnya kan terjadi namanya apa? Ilzam. Ya. Keharusan. Yaitu pindahnya apa? Kepemilikan. Kemudian faedah yang berikutnya, kalam ini ada kalanya surahnya itu khabar, tapi yang dimaukan insya. Atau sebaliknya, surahnya itu insya, tapi yang diinginkan khabar. Itu ada kondisi seperti itu. Dan itu mesti li faedah, mesti untuk ada suatu faedah. Ya. Kenapa kok seperti itu? Itu mesti ada apa? Ada suatu faedah, yaitu ta'kidul amr. Faedahnya adalah apa? Menguatkan urusan. Ya. Dan ini diantara bentuk balaghah dalam bahasa Arab. Ya. Khabar, tapi yang diinginkan, yang diniatkan oleh si pengucap, insya. Ada lagi insya, tapi yang diniatkan, diinginkan oleh si pengucap itu apa? Khabar. Ini diantara apa? Balaghahnya bahasa Arab itu. Dengan berita itu kayak merintah atau kayak melarang. Dengan merintah atau melarang itu kayak berita, karena kuatut ta'fir, kuatnya pengaruh lafaz tadi. Itu kadang terjadi seperti itu. Dicontohkan di sini oleh Syekh dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. dan perempuan-perempuan yang ditalak, yang dicerai, menanti ya, dengan ya, dirinya selama 3 kuru. Ada yang mengatakan 3 haid, 3 masa haid, ada yang mengatakan 3 masa suci. Ada ikhtilaf di sana. Yang diperhatikan dalam pembahasan ini adalah lafadz yatarabbasna. Mereka menanti, menunggu selama 3 kuru. Surahnya apa? Khobar. Ya kan? Ilmu mudhari. Tapi yang dimaukan di sini, diniatkan ya, di sini adalah amr. Itu hendaklah mereka diam menanti selama 3 kuru sebelum memutuskan apa? Untuk menikah lagi, misalkan. Paham? Ini yang dikenal dengan masa apa? Masa iddah. Masa penantian. Ya, jangan cerai langsung golek meneh. Kalau lelaki bisa, tapi kalau perempuan enggak bisa. Ini karena suatu hikmah, karena suatu apa? Hikmah justru itu untuk kebaikan perempuan itu sendiri. Ya. Karena yang namanya orang itu kadang spontan dia putuskan hubungan, tapi setelah itu dia menyesal. Coba seandainya tidak ada masa penantian, langsung putus-putus saja. Pas di saat sesudahnya dia menyesal, sulit dia untuk apa? Memperbaiki hubungan. Kalau tidak ada masa penantian. Jadi kalau ada masa penantian, dia bisa berpikir, coba merenung lagi, coba timbang lagi keputusannya. Bisa jadi dia apa? Berubah pikiran. Suaminya dia, wah, kok enak nikah ya? Gak enak ternyata ya, hidup membujang ini. Gak ada yang nyucikan, gak ada yang masak. Apa kalau udah punya anak, anak-anaknya nangis, harus nyebokin, harus ini. Wah, ternyata memang tidak mudah ngerawat anak itu ya. Yes, balik aja. Gitu ya. Misalkan. Dia beri waktu. Sehingga terjadilah apa? Kebaikan. Ini sisi yang lain, yang pertama. Sisi yang lain, dengan masa penantian tadi, pihak perempuan bisa apa? Memastikan dirinya ini sudah betul-betul apa? Bersih dari adanya benih dari suami yang pertama. Ya, karena dia telah mengalami 3 kali masa haid atau masa suci. Sehingga bisa dipastikan sudah tidak ada lagi apa? Benih dari suami yang pertama. Sehingga ketika dia nanti menyelesaikan masa penantiannya kemudian menikah lagi dalam kondisi apa? Sudah siap untuk berketurunan. Tidak terjadi apa? Ilbas, kesamaran. Ya. Jelas? Coba saja yang tidak ada masa penantian. Selesai langsung cari lagi. Boleh jadi dalam dirinya masih ada apa? Benih suami yang pertama. Sehingga menimbulkan apa? Keraguan-raguan dalam nasab keturunan. Yang ini kerusakan. Ujung-ujungnya apa? Kerusakan. Lah kok anaknya kok kayak mirip suami yang pertama ini? Wah, suami yang kedua enggak terima. Enggak terima, akhirnya dituduh macam-macam. Katanya kamu sudah pisah. Ya betul lah, kan sudah bisa, tapi kok ini dites DNA misalkan betul ini itu masih keturunan yang pertama. Wah, akhirnya apa? Kacau lah hubungan, kacau lah keturunan dan seterusnya, rusak. Nah, sehingga subhanallah itu adalah apa? Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk mendiskriminasi kalian, wahai wanita. Jangan termakan oleh propagandanya musuh-musuh agama. Masalah ini kan diangkat oleh mereka untuk menunjukkan, lihat, Islam itu diskriminatif dengan kaum wanita. Kalau lelaki setelah bercerai bebas nyari lagi, enggak pakai masa menanti. Kalau perempuan harus ada masa menanti. Ini namanya enggak adil. Nah, gitu ya. Karena kebodohannya. Akhirnya sudah sampai ada yang berani apa? Mengusulkan kalau lelaki pun harus ada masa iddah. Jangan hanya perempuan saja. Kalau tidak mau berarti perempuan juga enggak usah pakai masa iddah. Kok ini? Ini syariat Allah Ta'ala, bukan bikinan kamu. Seandainya kamu yang bikin, terserah kamu. Tapi ini syariat dari Allah Rabbul Alamin yang diputuskan dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Yang bila kamu seorang mukmin, sudah semestinya kamu terima dengan penuh kelapangan, keridhaan tanpa ada rasa berat. Begitu. Baik. Kembali pada pembahasan, lafadz ya tarabbasna itu surahnya khobar, tapi yang diinginkan apa? Amr. Faedahnya yaitu tadi, ta'kidu fi'lil ma'murdi, untuk menguatkan perbuatan yang diperintah. Ya. Yaitu hendaklah perempuan yang dicerai itu menanti. Ya. Melewati masa penantian, masa iddah. Dibahasakan dengan khobar di sini, ka'annahu amrun waqi', seakan-akan itu sudah perkara yang terjadi. Bahwa setiap perempuan mesti begitu, gini ya. Seakan-akan demikian. Ya. Nah. Ini sifatnya apa? Sebagai ta'kid. Penegas. Nah. Atau sebaliknya, surahnya itu insya, tapi yang diinginkan khabar. Contohnya dalam Al-Quran, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, orang-orang yang kafir berkata kepada orang yang beriman, اِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا, ikutilah jalan kami. Ini kekufuran. وَلْنَحْمِلْ خَطَيَاكُمْ, dan kami akan yaitu menanggung dosa kalian. Ucapan wa nahmil di sini surahnya kan amr, lamul amr. Ya. Tapi yang diinginkan adalah khabar. Ini memberitakan kami yang akan menanggung. Ya, itu bentuknya. Ya, yang diinginkan. Tapi lafadznya di situ ada amr yang masuk dalam kategori insya. Apa faedahnya? Faedahnya tanzilu syai' al-mukhbar anhu manzilat al-mafrud al-muzallih. Ini menempatkan sesuatu yang diberitakan tadi itu pada posisi sesuatu yang pastilah. Ya, pasti. Ya, mesti. Niscaya. Nah, gitu ya. Udah, ikut saja jalan kami. Pasti kami yang akan tahu. Kami akan tahu. Nah, gitu. Nah, ini contohnya. Jadi faham ini? Di kalam lihat dari sisi mungkinnya disifati dengan kebenaran atau kedustaan, itu ada juga. Ada namanya khobar, ada namanya insya. Yang mungkin disifati dengan benar dan dusta, itu yang namanya khobar. Kalau yang tidak mungkin, itu namanya insya. Tahu kan? Nah, cuma yang diingat, khobar itu dikatakan mungkin disifati benar dan dusta, itu lidzatihi, dilihat dari sisi apa? Lafadznya. Lafadz khabarnya apa? Adapun kalau dari sisi yang memberitakannya, itu ada tiga kemungkinan. Ya. Yang pertama, mesti benar. Jadi, kalau datangnya dari Allah Rasulnya. Yang kedua, mesti enggak benar. Jadi kalau dari, ya ini yang mustahil untuk diterima secara akal atau syar'i. Yang ketiga adalah yang mungkin benar mungkin salah. Yang ketiga ini yang dimaksud dalam definisi ini. Paham ya? Nah, jadi dalam menerima berita dilihat lafadznya, dilihat pembawanya. Nah ini. Kalau pembawanya yang membawakannya ini datang dari Allah Rasulnya, maka ini nggak ada ihtimal hak sidik. Kalau yang membawanya itu adalah seorang yang tidak mungkin dibenarkan, seperti tadi orang yang mengaku Nabi Rasul, maka nggak ada kemungkinan kecuali tadi dusta itu atau dukun misalkan, halnya itu dusta. Jadi kalau orang yang tidak demikian, ya, maka bisa benar, bisa salah. Nah, bisa jujur, bisa dusta. Nah, adapun insya itu tidak mungkin disifati dengan sidik atau kadib. Contohnya seperti perintah, larangan. Ya, kemudian diambil faedah berikutnya bahwa kalam itu, ya, ada kalanya punya dua sudut pandang. Nah, dari satu sudut dia khobar, dari sudut yang lain dia apa? Insya. Ya, ini seperti sikot akadnya yang dilafadzkan. Ya, dari sisi orang yang memberitakan itu khobar, tapi dari sisi efeknya, hasilnya dengan pindahnya kepemilikan itu insya, karena mengilzam kan, mengharuskan. Kalau sudah akad, barang tadi sudah jadi milik pembeli, ya, dan uang tadi sudah milik penjual, ya kan? Nah, pindah kepemilikan. Kemudian faedah yang lain, ada kalanya kalam itu surahnya khobar, tapi yang diniatkan adalah insya, atau sebaliknya surahnya insya tapi yang diinginkan itu adalah khobar. Nah, terjadinya seperti ini mesti ada apa? Ada faedah, dan ini adalah bentuk balaghah dalam bahasa Arab. Nah, faedahnya itu apa? Yaitu ta'kidul amr, menguatkan perkaranya. Ya, sebagai apa? Penguat perkara. Nah, kesimpulannya itu. Itu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, wa shukrulillah.